يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim Lil-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah, atau lebih dikenal dengan Tafsir Ibn Kathir, tepatnya dalam Tafsir Surah Al-Qalam. Masih dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad itu berada di atas akhlak yang sangat agung. Masih ingat kemarin penafsiran dari para ulama, ya, yakni la'ala khuluqin 'adzim, la'ala adabin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad di atas etika sopan santun yang sangat agung. Atau wa innaka la'ala dinin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad di atas agama yang sangat agung, ya. Maka benar-benar keagungan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak beliau adalah aplikasi dari Al-Quran tersebut, penerapan dari Al-Quran itu, penafsiran dari Al-Quran itu, contoh dari Al-Quran itu. Dan berkata Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu ta'ala, wa ma'na hadha annahu alaihi salatu wassalam sara imtithal al-Qur'ani amran wa nahyan sijiyatan lahu wa khuluqan tabi'uhu, ya, wa turqu tabi'ihi al-jabili, famahma amarahu al-Qur'an fa'alah wa mahma nahahu anhu tarakah. Makna daripada akhlak Nabi adalah Al-Quran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dari Al-Quran, ya, dalam masalah perintah, dalam masalah larangan. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, Nabilah yang pertama kali mengamalkannya, menerangkannya, mendakwahkannya. Kalau ada larangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertama orang yang menjauhinya, memperingatkannya orang dari bahaya larangan tersebut. Ya. Sijiyatan lahu, sebagai bentuk kemuliaan. Ya. Jadi orang mengamalkan perintah, menjauhi larangan adalah sebuah kemuliaan, kehormatan. Dan juga bukan hanya kemuliaan, tetapi memang tabiat yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan akhlak yang sangat agung pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu dimulai dari melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan juga termasuk pula apa yang ditinggalkan oleh beliau secara jibili, maka intinya adalah apa yang Al-Qur'an perintahkan maka Rasulullah melakukan, apa yang dilarang dalam Al-Qur'an maka Rasulullah segera meninggalkan. Ya, sehingga kemarin sudah kita terangkan bahwasanya seorang itu tidak bisa berakhlak dengan akhlakul karimah kecuali dia harus, ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, melaksanakan perintah, ya, Allah dan menjauhi larangannya, barulah dia dinamakan seorang yang berakhlak. Mustahil seseorang berakhlak tanpa mengetahui Al-Qur'an dan Sunnah. Kalaulah ada seseorang yang terkenal dengan akhlaknya yang baik tapi dia tidak mengetahui agama, maka itu sebenarnya akhlak yang semu bagi dia. Artinya dia lakukan kebaikan karena hanya di hadapan manusia ingin dipuji, ingin dikenal, ingin mendapatkan balasan dan seterusnya. Tetapi seseorang yang berbuat baik, beramal saleh, berakhlakul karimah karena Allah, karena itu perintah Al-Qur'an, ya la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tidak menginginkan untuk dibalas, tidak menginginkan untuk mendapatkan timbal balik ucapan terima kasih, tidak. Kita berbuat baik karena Allah, kita jauhi larangan karena Allah, bukan ingin dipuji orang, bukan ingin dikenal orang, bukan ingin mendapatkan hadiah dari orang, bukan ingin mendapatkan terima kasih dari orang. Itulah hakikat daripada akhlakul karimah. Hada ma'a ma jabalahu Allahu 'alaihi min al-khuluqil 'adzim. Demikianlah bersamaan Allah pula anugerahkan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak-akhlak yang begitu agung, min al-haya wal karam, baik itu haya sifat malu, karena al-haya syu'batun min al-iman, rasa malu adalah bagian dari keimanan, bahkan rasa malu adalah sebuah modal dasar fitrah yang Allah berikan kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauh dari kejelekan. Bahkan Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Minhajul Qasirin menerangkan ya tentang pentingnya sifat malu ini. Karena pertama kali yang Allah berikan anugerah, yang Allah berikan berupa iman pertama kali pada diri seseorang setelah la ilaha illallah, ya, karena itu adalah yang paling tinggi dari keimanan, telah diikrarkan oleh kita semenjak kita di tulang-tulang sulub ayah-ayah kita, dari semenjak kita di punggung Nabi Adam. Maka ketika kita sudah lahir di dunia, pertama kali yang Allah anugerahkan kepada kita adalah al-haya, sifat malu, di mana sifat malu ini adalah indikator bahwasanya akhlak seorang anak itu sudah mulai hidup, sudah mulai bekerja. Jadi kita punya anak kecil, ketika sudah terlihat rasa malunya, maka berarti otaknya sudah mulai berjalan, sudah dia berpikir. Maka harus dijaga. Labudda yu'awidahu. Ya, yu'awidahu untuk dijaga, ya, perasaan malu ini. Karena ini modal dasar, ya, untuk menjauhkan diri dari perbuatan jelek, modal dasarnya adalah malu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula, sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia dari wejangan nabi-nabi terdahulu, sabda nabi-nabi terdahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, silahkan lakukan sesukamu. Artinya warisan, ya, wejangan para nabi, sabda para nabi yang turun-turun temurun sampai sekarang yang masih tersisa di kalangan manusia adalah rasa malu. Kalau enggak kamu enggak punya malu, silakan lakukan sesukamu. Ya. Jadi al-haya, rasa malu merupakan bagian sangat penting di dalam keimanan seseorang. Al-haya la ya'ti illa bi khair, kata Rasulullah. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, sehingga yang namanya malu adalah khair kullu, baik semua, kecuali pada beberapa hal. Malu terhadap kebenaran, ya, tidak menyampaikan kebenaran. Malu berada di atas kemaksiatan. Apa? Malu, ya, tidak meninggalkan kemaksiatan. Maka itulah malu-malu yang tercela. Ketika dia malu dari belajar, malu dari ilmu, malu dari ibadah. Mau ibadah dia malu, mau belajar dia malu. Maka ini adalah malu yang tercela. Ya, malu yang tercela. Mau sholat malu, mau pakai apa baju muslim malu, pegang Quran malu. Nah ini malu-malu yang sudah tercela. Justru itu adalah malu yang sudah ditanamkan oleh syaitan. Jadi malu yang baik adalah akan menghantarkan manusia, mendorong manusia berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu adalah malu. Jadi harus dijaga. Dan jangan sampai rasa malu ini hilang. Karena malu ini adalah haya syu'batun minal iman, bagian dari keimanan. Kata Rasul SAW, maka harus dijaga. Ya, harus dijaga benar-benar, ya, yang namanya rasa malu. Wal karam, dan juga kemuliaan. Penjagaan kemuliaan diri, jiwa, ini sangat penting. Ya. Karena bukan hanya menjauhi larangan, melaksanakan perintah, tetapi ada perkara-perkara yang sebenarnya tidak terlarang, tapi kalau dilakukan akan jatuh kehormatan. Akan jatuh kehormatan. Ya, contohnya kalau dalam masalah fikih adalah hukum-hukum yang makruh. Sesuatu ketika dihukumi makruh, maka kalau kita melakukan tanpa hajat, itu akan jatuh kehormatan kita. Akan jatuh kehormatan kita. Ya. Contoh ya, masuk ke masjid dalam keadaan bau mulut, jatuh kehormatan dia. Ya, masuk ke masjid dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Ya, bahkan mohon maaf bau badan, ini akan menjatuhkan kehormatan. Memang tidak haram, tetapi ya makruh. Tidak disukai. Dan yang disukai adalah kebalikan dari itu. Dan apabila melakukan kebalikan dari itu, dia akan mendapatkan pahala. Dia datang sebelum masuk masjid bersiwak. Dia datang sebelum masuk ke masjid minyak wangi, pakai minyak wangi dan seterusnya. Itu adalah ikhwan fillah azakumullah, menjaga kemuliaan diri. Menjaga kemuliaan diri, muru'ah atau bahasa Indonesianya marwah begitu ya. Menjaga kehormatan. Yaitu meninggalkan perkara-perkara makruh, perkara-perkara yang tidak disukai secara syariat, walaupun hukumnya tidak berdosa kalau melakukannya karena sebuah hajat. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Itulah al-karam, sifat kemuliaan. Di antara sifat kemuliaan pula, dia tidak bisa kenyang kalau tetangganya lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min may yashba' wa jaruhu ja'i." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, siapa yang kenyang tetangganya lapar. Siapa yang kenyang tapi tetangganya lapar, kanan kirinya lapar. Demi Allah tidak beriman orang tersebut. Ya. Walaupun yang dipahami para ulama adalah tidak sempurna iman orang tadi. Ya. Artinya kita memberi orang kan sunnah. Tapi gak pantas kalau kitanya kenyang, di samping kita lapar kita gak ngasih. Gak pantas. Ya kan? Gak pantas seperti itu. Oleh karena itu, itulah yang namanya al-karam, kemuliaan. Ya. Termasuk dalam kemuliaan tadi, kedermawanan, menjauhi perkara yang bisa menjatuhkan muru'ah, ya. Wasyaja'ah, dan juga keberanian. Ya, keberanian. Keberanian Rasulullah SAW sampai dibuat sebuah kaidah, bahwasanya tidak mungkin Rasulullah mendiamkan sebuah kemungkaran. Tidak mungkin Rasulullah mendiamkan sebuah kemungkaran. Apa yang beliau diamkan berarti itu adalah takrir, persetujuan. Rasulullah melihat seseorang melakukan sesuatu, Rasulullah diamkan, biarkan, ya, maka itu hukumnya boleh. Ya. Jadi secara asal itu demikian. Rasulullah ketika melihat kemungkaran pasti menasehatinya, merubahnya. Pasti merubahnya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keberanian yang paling berani, yaitu menyampaikan kebenaran. Qulil haqq walau kana murran. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Tetapi disampaikan ini dengan hikmah. Karena yang namanya menyampaikan kebenaran itu bukan berarti terburu-buru. Dalam riwayat Muslim, ja'ala Arabi fabala fi thaifatil masjid. Suatu ketika ada seorang badui datang ke masjid, tiba-tiba kencing di pojok. Ya, fanahahum an-nabi fanahahum nas fazajarahu, maka manusia yang melihatnya melarangnya dan mengusirnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dahu biarkan dulu, biarkan dulu. Falamma qadha baulah, ketika orang badui tadi selesai dari kencingnya di pojok masjid, ya, wa mira bi dhanubin ma fa uhriqa alaihi, maka Rasulullah memerintahkan untuk didatangkan satu ember, ya, satu ember air, kemudian dituangkan untuk menghilangkan najisnya. Setelah itu dipanggil orang Arabinya, inna hadzal masjid ya la tasluh li hadza, masjid ini enggak pantas. Pakai lafadznya enggak pantas, la yasluh, la tasluh, enggak pantas untuk seperti itu kan. Wa inna ma hiya li dzikrillah ya wa qiraatil qur'an ya, tetapi masjid itu untuk mengingat Allah, ya, untuk baca Quran. Sudah paham ini ya? Rasulullah bisa saja, la yajuz, enggak boleh kamu demikian. Bisa saja, bisa saja. Tetapi pemahaman orang, ya, kita harus mengetahui dangkal atau dalamnya pemahaman dia. Tidak mungkin orang yang kencing di masjid itu pemikirannya dalam, itu enggak mungkin. Pasti cara berpikirnya itu pendek. Sehingga ketika menegurnya pun hati-hati. Ya, diajak ya bahwasanya masjid enggak pantas untuk seperti itu. Untuk dibuang kotoran di pojoknya itu enggak pantas. Masjid itu untuk berzikir kepada Allah, untuk baca Quran. Maka orang Arabi tadi berterima kasih kepada Rasul dan mendoakan Allahumma arhamni warham Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad, wala tarham ghairan, dan jangan engkau rahmati selain kami berdua. Begitu. Ya, itu kata orang Badui tadi. Jadi Nabi ketika menunda sebuah amar ma'ruf nahi mungkar pun karena ada apa? Ada perkara yang memang tidak bisa ketika itu. Karena kalau orang lagi buang air kecil, mohon maaf, masih mengeluarkan air kencingnya kemudian ditahan, diusir, ya melebar kemana-mana. Seharusnya di pojok saja, kemudian ditarik, akhirnya airnya kemana? Kemana-mana. Najisnya kemana-mana. Bahaya. Maka diselesaikan di situ, baru setelah itu diperintahkan oleh Nabi untuk mensucikan masjid tadi. Kemudian setelah itu dipanggil orang tadi. Intinya adalah apa? Asy-syaja'ah adalah keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan kemampuan untuk bisa menempatkan kebenaran sesuai dengan hikmah. Salah satunya, afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanil ja'ir. Bismillah. Seafdhal-afdhalnya jihad adalah kalimat yang hak di sisi pemimpin yang jahat. Perhatikan kalimat ini. Sebagian orang memahami, wah ini afdhalul jihad, kalimatul haq ala sultanil ja'ir. Kemudian dia di televisi kowar-kowar. Dasar, ya, zalim, dungu, bodoh. Padahal wallah, kalau dia dikatakan dungu, bodoh di hadapan dia, ngamuk dia. Benar gak? Gak usah jauh-jauh, ada orang datang misalkan. Ustaz, kamu itu dungu, bodoh. Marah gak anak? Kayaknya anak marah gak? Marah gak? Marah. Insya Allah antum yang dengar pun ikut marah. Benar gak? Ikut marah. Nah ini di televisi kalimatnya jelek sekali. Atas nama menasehati pemerintah, Allahu Akbar. Dalilnya afdhalul jihad, ya, kalimatul haq inda sultanil ja'ir. Ketika ketemu melempem sudah. Monggo. Nah. Jadi yang dipraktikkan oleh para ulama, kalimatul haq, ya, inda sultanil ja'ir, yang namanya inda itu di sisi. Datang menasehati dengan sopan, dengan bagus, sebagaimana kita pun kalau dinasehati pengen sopan orang berbicara kepada kita. Dengan bagus disampaikan, ya, walaupun pahit kita terima. Pahitnya apa? Ditolak nasihat kita. Itulah dalam riwayat Ahmad, ya, mangkana lahu, ya, nasiha lidi sultan fala tabdu alaniyatan fakhudh yadah fa in qubila fa biha wa illa faqad adama alaik. Kalau engkau punya nasihat untuk pemerintah, kalau engkau punya nasihat untuk pemimpin, siapapun pemimpin itu, fala tabdu alaniyatan, jangan tampakkan terang-terangan. Jangan tunjukkan terang-terangan. Khudh yada, ambil tangannya, berdua ketemu, atau kalau tidak ketemu telpon atau murosalah, surat rahasia. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak diterima, yang penting kewajiban kita sudah terlaksana. Tanggung jawab dia urusannya dengan Allah. Terjadi perjudian, kita lapor. Enggak ada tanggapan, kita datang lagi ke atasannya. Kita sampaikan, yang penting sudah kita sampaikan. Tidak ditindak, ya itu urusan dia dengan Allah. Sudah selesai. Jadi paham ini ya. Inilah yang kadang orang itu memiliki standar ganda. Bagi orang lain dia, giliran ada orang lain yang menghina dia, enggak terima dia. Marah dia. Adil enggak seperti ini? Adil enggak? Enggak adil ya ikhwan. Enggak adil. Jangankan pemerintah, kita saja yang jadi contoh. Kita salah. Kira-kira bersedia enggak kalau orang ada yang menasehati kita di atas mimbar? Dasar itu Abdul Aziz begini, begini, begini, begini, begini. Anaknya di depannya, misalkan. Kira-kira anak pergi enggak? Minimal marah enggak? Marah. Kalau tahan, selesaiin khutbah Jumatnya, salam, pegang tangannya. Ada apa? Kan begitu. Paham ya? Ini kita pribadi. Apalagi orang yang punya kekuasaan. Bisa saja yang punya senjata, yang punya perangkat berbagai macam, enteng satu orang dua orang itu. Paham ini ya? Jadi yang penting kita sampaikan dengan cara yang baik. Fala tabdu ala niatan, jangan terang-terangan, jangan di atas mimbar, jangan di televisi. Ya. Bahkan di antara bid'ah abad ini menasihati pemerintah di mimbar. Paling tidak nyaman ketika kita khutbah Jumat, khatibnya ngeritiki pemerintah. Paham ya? Ini hati-hati ikhwanul fiddin azakumullah. Kita ukurannya diri kita saja. Kita sendiri enggak ridha dibegitukan, apalagi orang lain. Ya. Maka termasuk syaja'ah, keberanian menyampaikan kebenaran kepada orang walaupun pahit, tetapi tentunya dengan cara yang baik, yang bijak, yang hikmah seperti tadi kita sampaikan. Ya, bukan seperti bijaksananya orang sekarang, basa-basi. Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan bijaksana tetapi basa-basi intinya. Ya, mengatasnamakan toleransi malah selamat Natal. Ya, mengatasnamakan toleransi malah jadi pluralisme. Itu basa-basi. Ya, sama orang kafir ini saudara kita, bergandengan tangan. Sama muslim sendiri, wah, dihujat, dimaki, dihina habis. Ya, dikatakan sesat ini itu, Allahu Akbar. Ya, padahal ciri orang yang beriman itu sebagaimana kemarin kita sampaikan, asyidda 'alal kufar ruhama ubainahum, tegas sama orang kafir itu, tegas. Hak-hak, batil-batil, selesai. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagiku amalanku, bagimu amalanmu, selesai. Ya. Adapun dagang, ayo kita dagang. Rasulullah aja dagang sama orang Yahudi, dagang sama orang musyrikin. Rasulullah hutang juga sama orang Yahudi. Ya. Orang musyrikin titip barang sama Rasulullah juga biasa. Masalah muamalah, ayo muamalah. Ya. Tapi jangan campur adukan masalah agama. Ini adalah syaja'ah, harus diperhatikan. Wasadh, dan juga sifat memaafkan. Wal hilm, sifat kelembutan, kesantunan, ya. Wa kullu khuluqin jamilin, dan seluruh akhlak-akhlak yang mulia itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sabata fi sahihain an Anas, sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Anas. Sahabat Anas adalah pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelayan Rasul yang langsung diserahkan oleh ibundanya kepada Rasul untuk silahkan anakku menjadi pelayanmu wahai Rasul. Maksudnya supaya dididik langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas ini ibunya namanya siapa? Ibunya namanya siapa? Ummu Sulaim. Bapaknya namanya? Bapaknya Anas namanya Malik. Oh, Anas bin Malik ya, Malik. Anas bin Malik bin Nadr. Ya. Adapun Ummu Sulaim setelah Malik bin Nadr meninggal dunia di Syam, maka menikah lagi dengan siapa? Dengan Abu Talha, sahabat Abu Talha. Ketika mendengar Ummu Sulaim sudah menjadi janda, karena Ummu Sulaim itu terkenal wanita yang sangat baik, dermawan, penyabar, murabbiyah, seorang pendidik. Maka Abu Thalha, orang yang baik juga dan orang yang kaya raya di Madinah, langsung datang. Selesai iddah, lamar. Ya, lamar langsung. Diterima, ditolak. Ditolak. Ya, saya tidak bisa. Balik Abu Thalha. Wah. Pekae kurang akeh. Emas yang dia punya bawa semua. Pekah tahu ya? Pekah tahu ya? Orang Pemalang enggak tahu pekah. Mana Pak Emil? Pekah, Pak. Kalau orang Brebes tahu pekah maksudnya. Maksudnya mahar dan biaya-biaya pernikahan itu pekah namanya. Datang dengan emas, dinar, banyak sekali. Lamar lagi. Diterima, ditolak. Kenapa saya ditolak? Akhirnya Muslim mengatakan, orang seperti Anda, wahai Abu Thalha, enggak pantas ditolak. Enggak pantas ditolak. Tetapi saya enggak bisa menikah dengan seorang yang masih musyrik. Ya, begitu. Loh, bagaimana caranya? Saya Islam. Ya, karena syaratnya menikah itu harus masuk Islam. Bagaimana caranya saya masuk Islam? Temui Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Thalha mandi, temui Nabi Muhammad, bersyahadat langsung di situ. Setelah itu diterima nikah sama Ummu Sulaim, jadi suaminya. Ya, jadi itulah maharnya adalah keislaman Abu Thalha ini. Jadi sah juga keislaman seseorang. Ya. Dan subhanallah, ya, terkadang yang namanya niat itu, kadang niat awal itu kurang bagus masuk Islam karena wanita, tapi karena hidayah, subhanallah, jadi bagus keislamannya, sahabat yang mulia, tidak diragukan keikhlasannya. Ya, itulah yang namanya niat. Tataqallab al-qalb, tataqallab al-qalbu, ya, tusamma al-qalb li'annahu tataqallab. Hati dinamakan hati karena bergonta-ganti, berbolak-balik. Begitu. Begitu ya. Jadi demikian keadaannya, Abu Thalha akhirnya menikahi Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini adalah mahramnya Nabi. Ya, jangan bingung, Rasulullah sering tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sering datang kepada Rasulullah, mendatangi Rasul di kamarnya, itu mahram. Jadi ada yang mengatakan bahwa Ummu Sulaim itu saudara sepersusuan bapaknya. Jadi saudara sepersusuannya Abdullah. Ya, berarti apa? Berarti siapa ini? Kalau ini kedudukannya, ya, ameh minar rodo'ah, bibi dari jalur rodo'ah, persusuan. Itu mahram. Kedudukannya seperti ayah ibu kita. Ada yang mengatakan bahwasanya yang sepersusuan itu ibunya. Ibunya Rasul dengan Ummu Sulaim itu sepersusuan. Saudara sepersusuan. Ya. Dan memang sunnah diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, disunnahkan sebelum bayi itu meminum ASI ibunya, itu diasikan dulu ke orang lain. Karena apa? ASI ibunya itu belum siap untuk diminum. Sehingga dia minum di ASI orang lain. Tapi harus dipilih. Enggak boleh sembarangan. Ya, berangkat kerja titipi tetangga, disusuin sama tetangga. Enggak tahu tetangganya ya begini dan begitu. Dinasihatkan oleh Pak Luhamad di antara Ibnu Qayyim adalah sunnah, tetapi dipilih yang bagus, yang baik. Orang yang keluarganya baik, yang pekerjaannya baik, suaminya pekerjaannya baik dari yang halal, ya, karena makanan yang haram masuk kepada daging diri kita, maka akan membentuk jiwa kita. Kalau kita dagingnya itu tumbuh dengan benda yang haram, dengan harta yang haram, maka kita akan condong kepada yang haram-haram. Paham ini ya? Akan condong kepada yang haram-haram. Kalau tubuh kita biasa dimasuki yang haram, maka kita pun ketika besar akan condong kepada yang haram-haram. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang Allah rahmati. Kata Anas Khadamtu Rasulullah 10 sinin. Aku melayani Rasul itu 10 tahun. Fama qala li uffin. Qat. Rasulullah enggak pernah mengatakan his kepadaku. Padahal pelayan ya. Pelayan nih. Ini majikan, ini pelayan. Umumnya kalau majikan ada pelayan salah, his kamu. Begitu ya. Wah, dasar kamu. Umum enggak seperti itu. Umum ya. Ya. Tapi Rasulullah tidak demikian. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta, dan tidak pula mengatakan bagiku ketika aku berbuat salah, kenapa kamu berbuat demikian? Seharusnya jangan demikian. Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta. Dan tidak pula ketika aku tidak berbuat apa-apa, Rasulullah juga tidak mengatakan, seharusnya kamu berbuat begini. Ingat, tuan nih, majikan nih kepada pembantunya. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wala masastu khuzzan wala hariran wala syai'an kana ya aliyana min kaffi Rasulullah SAW. Dan aku belum pernah memegang sutra, sutra tebal ataupun sutra tipis, ataupun sesuatu yang lebih lembut dibandingkan tangannya Rasulullah SAW. Bukan berarti Rasulullah enggak pernah bekerja. Rasulullah itu ketika di Madinah itu bertani. Ketika di Mekah itu kan berternak dan berdagang, ya, jualan pakaian. Ya, beternak, setelah besar berjualan pakaian. Tapi ketika di mana? Madinah, beliau itu bertani. Ya, namanya bertani umumnya kan ada nyangkul, nanam kurma. Beliau itu nanam kurma. Ya. Tetapi tangan beliau itu sangat lembut. Wala syammamtu miskan wala atran. Kana atyaba min irki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah aku mencium misik ataupun wewangian-wewangian yang lebih wangi dibandingkan keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia istimewa, manusia tapi istimewa. Ya, manusia seperti kita tapi istimewa. Begitu, ya. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Sa'id Abu Abdullah. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur, qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq. Qala sami'tu al-Barra, aku mendengar al-Barra bin Azib yaqul, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanan nasi khuluqan laisa bitawil wa laisa bilqasir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling bagus wajahnya. Paling bagus wajahnya. Bahkan musuh pun ketika melihat Rasul itu kagum. Ketika melihat Rasul itu ya akan melihatnya dengan wibawa, seorang yang berwibawa. Ya, karena memang semua keluarga Rasul itu tubuhnya itu luar biasa. Secara penciptaan itu sempurna. Penciptaan ukuran manusia itu sempurna. Ya, kakek beliau Abdul Muttalib itu ada yang mengatakan ketika mengasuh Rasul itu umurnya 140 atau 160. Ada yang umurnya 140, Pak? Pinten, Pak? Pinten? 78, Masya Allah. Jadi paling sepuh 78 ya. Sini. Abdul Muttalib 140 tahun. Ada yang mengatakan 160 tahun. Masih bisa berjalan dengan tegar menghadapi Abroha. Ingat ya, menghadapi Abroha. Rudda alayya ibili, mi'ah ibili. Kembalikan kepadaku 200 ekor unta milikku. Abroha kaget. Ya. Ini hina ra'aituka ista'jabtuku. Aku ketika melihatmu, itu begitu kagum. Karena tubuhmu, karena berwibawa. Ya. Tetapi ketika mendengar engkau hanya meminta 200 ekor unta, ya haqartuka, aku menganggap kamu itu rendah. Kenapa kamu tidak meminta Ka'bah untuk dilindungi? Akhirnya Abdul Muthalib mengatakan dengan ucapannya yang sangat terkenal, apa itu? Innama ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uh. Sesungguhnya aku hanya pemilik onta. Ya, pemilik onta. Tetapi Ka'bah punya pemilik sendiri yang akan melindunginya. Abruha jadi gentar ketika itu. Gentar. Tetapi karena sombong, akhirnya tetap saja. Akhirnya ketika sudah selesai, kembalikan 200 ontanya. Maka Abdul Muthalib mengajak seluruh penduduk Mekah untuk ngungsi. Ngungsi ke gunung sekitar Ka'bah. Saat itu mereka menyaksikan bagaimana ya Abraha dan bala tentaranya, pasukan bergajah, dibantai habis-habisan dengan batu yang dibawa oleh burung yang berbondong-bondong, burung ababil. Maksudnya burung ababil itu bukan jenis burung ya, tapi burung yang berbondong-bondong sangat banyak. Diabadikan dalam surat Al-Fil. Itu kisahnya. Ya. Itu usia 140 sampai 160 tahun. Ya. Mohon maaf ya, berarti kan sangat gagah. Sangat kuat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Wajahnya paling bagus, akhlaknya paling bagus. Dan beliau bukan orang yang laisa bitawil wala bil qasir. Bukan terlalu jangkung tinggi, bukan pula terlalu pendek, bahkan pertengahan. Di ukuran orang Arab ya, bukan ukuran orang Jawa. Kalau kita ya 170 aja udah tinggi ya. Udah tinggi. Kalau orang Arab itu beda. Wal ahadits fi hadza katsiratun. Hadis masalah ini sangat banyak. Wali Abi Isa At-Tirmidzi fi hadzal bab fi hadza kitab Asy-Syama'il. Dan Imam Tirmidzi membuat satu kitab dalam masalah ini, dalam masalah ciri-ciri Nabi, akhlak Nabi, dalam kitabnya Asy-Syama'il. Nah, ini yang kitab yang sering ana sebut. Ana masih ingat ketika kelas 1 atau kelas 2 SMP, ketika bakal baca buku terjemahan Syama'il Muhammadiyah, waktu itu masih cetakan-cetakan lama ya, cetakan apa itu? Dulu pas saya dibaca itu subhanallah luar biasa ya, luar biasa tentang bagaimana ciri fisiknya Rasul, rambutnya Rasul, hidungnya, pipinya, hidung, jenggotnya, dadanya, tingginya, cara berjalannya, itu benar-benar digambarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, itu sangat sempurna. Maka saya sarankan untuk antum dan juga kasih ke anak-anak antum buku ini, buku Syama'il Muhammadiyah. Ya, sekarang terjemahannya banyak, ya banyak, belikan untuk anak-anak supaya mereka senang membaca dari semenjak dini. Ya, Allah akan beri ilmu itu dengan apa? Allamal insana ma lam ya'lam, dengan apa? Dengan qalam. Alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan ilmu itu dengan pena. Ya, dengan yang ditulis, dengan membaca. Dengan membaca itu Allah akan ajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia itu. Maka tanamkanlah kepada anak-anak itu hobi senang membaca. Jadikan anak-anak itu ya tiada hari tanpa membaca. Baik membaca Al-Qur'an, membaca Al-Hadis, membaca fikih, membaca sirah para ulama, ya, membaca perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Karena ada bacaan-bacaan yang gak manfaat. Banyak. Ada yang haram, ada yang makruh. Banyak ya, bisa dicontohkan ya. Yang berisi maksiat, itu haram. Yang makruh itu, yang contoh yang dicontohkan oleh Ibnu Juma'ah Al-Kinani dalam Tadkiratus Sami' adalah membaca apa itu? Aduh, kalau orang di kuburan ada apa tuh namanya? Apa namanya? Patokan apa sih bahasa Indonesia ini? Nisan ya. Ada tulisannya nggak Nisan? Kalau kita masuk kuburan dibacain enggak? Dibaca ya. Itu makruh. Kata ulama itu makruh. Karena memang secara hukumnya memang secara asal enggak ada kebiasaan orang Arab menulis dalam nisan. Mereka hanya ngasih batu saja. Membacanya itu kata Ibnu Jumaah Al-Kinani yurisul isyai, akan membuat otak ini jadi pelupa. Begitu ya, menjadi pelupa. Karena yang dibaca perkara-perkara yang enggak manfaat. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah diajarkan sama anak-anak baca Al-Qur'an, hadis, fikih, ya akidah, sirah-sirah para nabi, para ulama, ya, diajarkan demikian. Atau ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat bagi dia. Silakan. Wa qad qala al-Imam Ahmad hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar 'an Az-Zuhri 'an Urwata 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah mengatakan ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ya khadiman lahu qat wala imra'atan wala daraba bi yadihi shay'an qat illa ay yujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya, ya, tidak pernah memukul pelayan sama sekali. Tidak pernah memukul wanita sama sekali. Dalam riwayat lain ditambahkan waladan, tidak pernah memukul anak sama sekali. Berarti enggak boleh saat ada perincian. Jadi perlu disinkronkan dengan hadis yang lain supaya tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang pertama, hadis yang sering kita sampaikan pula yaitu muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'. Wadribuhum wahum abda'u asyar. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Karena usia 7 tahun adalah usia tamyiz yang sudah sempurna. Tamyiz itu dimulai dari mulai bisa bicara itu mulai tamyiz. Tapi berproses. Kesempurnaan tamyiz itu umur 7 tahun. Sudah sempurna memahami sebuah perintah. Maka perintahkanlah untuk sholat. Mafhumnya sebelum diperintah dicontohkan. Jadi boleh umur 5 tahun, 4 tahun dicontohkan, diajari. Tapi untuk perintah yang tegas yang terus menerus itu usia 7 tahun. Kalau sebelum itu, ya sambil-sambil saja. Kadang diajak, kadang enggak, kadang disuruh, kadang enggak, tapi diajari tetap. Tapi kalau perintah yang ditekankan, yang harus, itu usia 7. 7 tahun. Nah, ketika sudah 7 tahun, diperintah terus sabar, enggak boleh dihukum, enggak boleh diancam macam-macam, sampai 10 tahun. 10 tahun sudah 3 tahun disabari diperintah dengan bahasa yang sopan atau bahasa yang tegas. 10 tahun masih ngeyel, wadribuhum, pukul mereka. 10 tahun sholatnya belum benar, kita kasih tongkat ke orang tuanya, pukulnya. Begitu. Ya. Itu perlu dikumpulkan hadis-hadis ini. Jangan jadi ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ekstrim kanan, dikit-dikit pukul. Dikit-dikit pukul, tendang, sabet. Bukan begitu. Didik anak itu bukan begitu. Ya. Yang didik anak kayak yang didik militer. Militer atau lulus SMA baru masuk akademik militer. Nah ini baru masuk SD sudah dididik militer. Ya gak bagus seperti ini. Benar gak? Ya. Gak boleh ekstrim dalam memukul. Yang pertama, jangan kurang dari 10 tahun. Jangan dipukul sama sekali. Ancam dipukul aja jangan. Sabar dengan ucapan, perintah, ucapan yang halus ataupun yang tegas. Tapi ancam pukul atau dipukul itu 10 tahun. Dalam memukul pun ada beberapa etika. Yang pertama, pukulan ini pukulan pendidikan. Ketika itu pukulan pendidikan, maka si pemukul bukan ya dzarbu khadban, bukan pukulan amarah yang bisa menghilangkan akal dia. Bukan dzarbu barih, bukan pukulan yang melukai, sehingga kita perlu tahu tempat di mana pukulan yang aman, dengan cara apa memukul yang aman. Enggak sembarangan ambil tongkat pukul pilisnya, pilis tahu? Pilis sini. Ah ya sudah, melocor darahnya. Benar enggak? Sini itu, wah darahnya bisa-bisa nanti. Dikit-dikit pukul, tendang, bangunin tidur dipukul, cepret. Aduh, Wong paling-paling bangun tidur kok dipukulin. Bangun tidurnya untuk dipukulin terus. Ketika sholat dihukum, diancam pakai pukulan, udah biasa. Ketawa dia dipukul. Wah, saya bangun tidur, biasa disabetin tiap hari. Maka jangan ekstrim. Ya. Seorang yang ekstrim, dia akan terjatuh sendiri. Apalagi hukuman-hukuman yang sampai melukai. Ya, gak boleh. Ingat, pukulan itu adalah pukulan pendidikan. Bukan pukulan amarah, bukan pukulan balas dendam, bukan pukulan yang melukai. Gak boleh. Sehingga para ulama, ya dalam masalah tarbiyah itu memperinci. Tempat mana saja yang boleh dipukul. Sampai sebegitunya. Alat apa saja yang boleh. Yang paling afdal adalah dengan tangan sendiri. Sehingga kita merasakan apa yang kita pukulkan. Di tempat yang aman, misalkan di sini. Kan namanya. Kalau di sini gak boleh. Orang tua dong emosi dosor, cepret di sininya, nggak boleh. Jangankan anak kita, orang kafir lagi perang, muslim kafir harbi ini ya, ya misalkan dulu Indonesia sama penjajah Belanda, itu nonjok kepalanya nggak boleh, nonjok mukanya, paham ya? Apalagi anak SEW, anaknya sendiri loh ini, jadi ditonjok, ditempiling, dipukul, ditonyok. Apa ini pendidikan apa? Jangan kaget kalau anak antum bisa durhaka sama antum kalau posisi pendidikannya kayak gini. Balas dendam, waktu kecil ditendang, di apa? Giliran tua orang tuanya sudah, aduh. Anaknya, apa sih? Tendang saja sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana seperti itu? Dari ayahnya. Dari ayahnya. Al-islahu minallah wal-adab minal-ab. Kesolehan seorang anak itu murni dari Allah. Adapun etika, kebiasaan itu dari ayah. Hati-hati. Jangan dibiasakan dengan kebiasaan yang buruk. Yang kedua, jangan ekstrim kiri. Yang gak boleh sama sekali memukul. Lebay ini orang. Gak boleh pendidikan memukul sama sekali. Gak boleh ngomong, gak boleh. Gak boleh ngomong, jangan. Kan pendidikan, ya di barat kan begitu kan. Tidak boleh ngomong, jangan. Tidak boleh ada pukulan sama sekali. Akhirnya apa? Bebas ini anak. Ya, guru, juwet akhirnya. Gak bisa apa-apa. Orang tua sendiri, berat. Ada dikisahkan Syekh Utsaimin. Ada seorang dari Saudi, karena kerja di Amerika. Gitu ya, di Amerika. Si anak ini akhirnya terpaksa dididik dengan pendidikan Amerika. Suatu ketika, mohon maaf, sudah agak dewasa, mendapati si anak ini lagi pacaran di kamarnya. Oh, bapak, pukul, jebret. Marah gak? Marah. Orang tuanya didikan Saudi. Dari nol sampai besar pendidikan agama. Anaknya pendidikan barat. Ya. Anda juga pernah mendengar cerita ini dari beberapa jamaah. Dan ini ada kisahnya dari Syekh Utsaimin. Ya. Sampai akhirnya. Cuma yang beberapa versi yang cerita sini Australia. Setahu Anda ini Amrik. Ya. Akhirnya ketika liburan, akhirnya ketika dipukul, si anak ini laporan ke polisi. Bapaknya dipenjara 2 tahun. Kenapa dipenjara? Melanggar hak asasi anak. Wong tuane dipenjara 2 tahun. Keluar dari penjara, pura-pura insaf bapaknya. Minta maaf, ayo kita ke Jeddah, ke Mesir. Atau ke Saudi. Mau apa, Bi? Ya, pokoknya di sana mau tamasya lah, mau senang-senang gitu ya. Diajaklah terbang sampai sudah turun dari pesawat. Visa, paspor sobekin semua. Bebas sudah. Pukulin di situ anaknya. Nah, itu kadang seperti itu ya. Ini satu contoh saja. Ya, kadang berawal dari seperti itu. Gak boleh ini, gak boleh itu, dan seterusnya. Akhirnya justru anak itu jadi liberal. Ya, jadi gak terkendali. Ya, sekali lagi kita harus pertengahan dalam menjalankan sesuatu. Rasulullah yang membolehkan memukul saja, Rasulullah gak pernah mukul. Berarti apa? Harus dikedepankan dengan sikap-sikap yang baik. Pukul itu adalah opsi terakhir, sudah mentok, sudah. Dibilangin gak bisa, diancam gak bisa, diplototin gak bisa. Baru diancam pukul. Kamu pukul nanti kamu. Uyuh, takut ya sudah, jangan dipukul. Jadi sebelum dipukul harus dia takuti dulu, diancam dulu. Yobi, sholat. Kalau diancam saja itu sudah takut, ya jangan dipukul. Cukup dengan ancaman saja. Kalau kamu gak sholat, tak pukul nanti. Fadharullah gak sholat. Ya sudah, kali ini saya maafkan. Besok kalau kamu gak sholat lagi, tak pukul nanti. Terus seperti itu. Sampai sudah mentok, baru dipukul di tempat yang aman, di sini, di kaki. Bisa dipahamin ya? Nah, harus hati-hati kita. Itu bagian dari akhlak ya, bagian dari akhlak. Jangan kita menjadi manusia yang lebay, seolah-olah yang namanya akhlak itu harus santun, monggo, sopan. Ada anaknya nggak menghormati orang tua, udahlah, tidak mengapa. Ini salah yang seperti ini. Ya, anaknya nggak menutup aurat, ya sudahlah, itu hak asasi anak, nggak bisa seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Nanti kita lanjutkan sebentar setelah adzan. Fadhal dikumandangkan adzan insyaallah. Demikian ya ikhwan fil din azakumullah. Hendaknya kita menjadi orang yang pertengahan dalam segala sesuatu, ya. Ya, perkara yang boleh itu enggak boleh berlebihan. Perkara yang mubah enggak boleh berlebihan. Ya, enggak boleh berkurang-kurangan juga. Ya. Karena kalau kita fala yushaddudin ila ghalaba, tidaklah kita terlalu ekstrim dalam beragama kecuali kita akan terkalahkan, putus asa kita. Kalau kita didik anaknya serba dengan pukulan, suatu ketika dia akan berada di situasi yang itu ujungnya. Anak itu sudah gak bisa diapa-apain. Paham ya? Jadi harus benar-benar ya terukur. Bukan berarti saya sempurna, ya keluarga saya sempurna. Tidak. Saya ini cuma sedang menerangkan bagaimana hukum Islam. Sehingga kalau diterangkan sebuah hukum, jangan lihat saya. Jangan lihat ustadz yang lain. Jangan. Nanti antum kecewa lihat kita. Katanya begitu, tapi ustadz anaknya juga begitu. Antum ilmunya gak manfaat nanti. Lihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Betapa banyak para ulama yang diuji anaknya tidak soleh, banyak. Nabi pun ada. Nabi siapa? Nabi Nuh. Ada anaknya yang kafir, bahkan istrinya. Tapi sabar, 950 tahun itu masa dakwah. Belum usia sebelum diutus jadi nabi dan masa setelah selamat dari bahtera. Dari banjir. Berarti usianya sebagian ulama mengatakan 1000 lebih, 1300, 1200 tahun. Lebih tua dari Nabi Adam. Nabi Adam sendiri berapa? Usianya berapa? Usianya 1000 tahun, tapi umurnya 950 tahun. Karena 50 tahunnya diberikan kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Daud. Ya, ya. Itu doanya. Dan Allah izinkan diambil 50 tahun dikasihkan ke Nabi Daud. Ya, dari sini lah ikhwan fillah nasakumullah, kita perlu belajar sabar. Nabi Nuh 950 tahun, bukan hanya sabar terhadap dakwah, terhadap kaumnya, sabar menghadapi anak istrinya. 950 tahun, bahkan kalau sebelum dan sesudah 1300 tahun. Ada yang seperti sabarnya Nabi Nuh? Wah, kalau gitu ditalak betul wis. Tapi Nabi Nuh sabar. Sabar gak? Sabar. Dan juga sebaliknya, orang tuanya jahat luar biasa, anaknya soleh luar biasa. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Bapaknya itu yang membuat patung berhala itu, yang disembah oleh kaumnya. Anaknya seorang nabi. Jadi ya, lihat ini. Bapaknya seperti itu, rupanya anaknya solehnya luar biasa. Ya. Atau kalau wanita, suaminya jahatnya Fir'aun, istrinya wanita yang beriman. Ketika Allah berikan permisalan, wanita yang beriman, itu adalah siapa? Istrinya Fir'aun dan bundanya Nabi Isa. Itu Maryam. Dua wanita yang dibuat sebagai contoh percontohan wanita yang mukminah, wanita terbaik sepanjang sejarah di dunia dan di akhirat. Dalam hadis dikumpulkan ada 4 wanita. Ya. Ada 4 wanita sayyidah ahli jannah yang akan menjadi termulianya penduduk surga dari kalangan wanita. Yang pertama imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Yang kedua siapa? Maryam. Ya, Ummu Isa. Yang ketiga Khadijah, istrinya Nabi. Yang keempat adalah Fatimah, putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 wanita ini adalah wanita terbaik sepanjang sejarah di dunia dan di akhirat dan akan paling mulia di surga kelak nanti. Ya. Dan rupanya salah satu yang dicontohkan pertama kali imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun yang dalam Israiliyah disebutnya namanya siapa? Asia. Ya. Maka ikhwan fi dinazakumullah, contohlah mereka-mereka ini. Ya. Jadi kita jangan putus asa terhadap anak-anak kita. Ya, tetap berdoa. Ya Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus dinasihati, ya, ya bunai, la ta'budi syai' apa, ya bunai la tu, apa, ma ta'budu nabi ma'adi, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal, dan seterusnya, dinasihati. Barangkali, kita enggak melihat solehnya dia. Ketika meninggal, ya kita belum melihat dikabulkannya doa kita. Anak kok susah banget ya Allah. Qadarullah sebelum meninggal harapan terakhirnya, ya Allah jadikanlah anakku anak-anak yang soleh. Padahal sebelumnya jahat nih. Durhaka melihat orang tuanya meninggal dunia. Jadi insab taubat. Kita enggak tahu kan? Atau barangkali dari keturunan anak kita, dari cucu-cucu-cucu-cucu dan seterusnya. Ya, barangkali ada. Ya, jadi jangan putus asa. Terus berdoa kepada Allah. Ya. Karena kesalehan anak itu bukan sesuatu yang dibanggakan, tapi disyukuri. Kalau ujub terhadap anak saleh, khawatirnya antum enggak dapat pahala dari kesalehan anak. Karena kesalehan itu murni dari Allah. Murni dari Allah. Usaha kita apa sih? Dari pagi sampai sore kerja enggak lihat anak. Kan begitu? Ya. Jadi kesalehan anak itu murni dari Allah. Maka disyukuri, bukan dipamer-pamerkan, anak saya pinter ini, bukan, enggak usah. Disyukuri, alhamdulillah. Allah berikan kesempatan anak saya untuk menghafal Quran. Allah berikan kesempatan saya untuk melihat anak saya ibadah, salat, menghafal Quran, menuntut ilmu, berbakti. Ya. Itu kan yang dinamakan qurrata ayun. Yang kita minta kepada Allah untuk anak-anak istri kita itu menjadi penyejuk mata kita. Kapan itu? Kata Ibnu Abbas, hina ra'ahum, ketika dia melihat anak istrinya ya'maluna shalihat, beramal saleh. Kita lihat anak kita salat, tenang masyaallah. Melihat istri kita salat, alhamdulillah. Ya, inilah yang harus diperhatikan. Kemudian kita tutup ya dengan melanjutkan hadis ini. Wala khuyyira baina syai'aini qad illa kana ahabbuhuma ilaihi ya aisarahuma hatta yakuna ithman. Dan Rasulullah kalau dipilih dua hal, itu perkara yang paling beliau sukai adalah yang paling mudah. Ya idza khuyyira baina ithnain, kalau Rasul dikasih dua pilihan, ya Rasul mau ini apa itu, mau sholat 50 waktu apa 5 waktu, beliau milihnya 5 waktu. Duh, kok bisa? Ya itu sudah terbukti kan? Sudah terbukti. Malam yakun isman, selama tidak ada kejelekan. Selama pilihan yang mudah ini tidak ada kejelekan. Karena apa? Pilihan yang mudah akan mudah kita istiqomah. Ya, pilihan yang mudah akan mudah kita istiqomah. Dulu kita ketika masih muda, masih di pesantren, kuat puasa Dawud. Sekarang Senin Kamis saja perjuangannya luar biasa. Ya, Senin Kamis saja perjuangan yang luar biasa. Nanti kalau tambah umur lagi, ya mungkin cuma ayamul bid. 3 hari dalam 1 bulan. Demikian keadaan manusia itu akan berubah. Jadi kalau dia milihnya yang berat-berat dulu, sampai dia nadarkan, saya bernadar puasa Dawud seumur hidup. Kalau masih muda, iya kuat. Tetapi nanti kalau sudah tua, nyesel. Ya. Jadi paham ini ya. Nah, jadi diikuti saja yang paling mudah dijalankan. Oleh karena itu, ahabul a'malilallah madama wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Ya. Salat malam 1 rakaat tapi istiqomah tiap hari mending daripada 11 rakaat cuma 1 malam tok. Atau cuma Ramadan tok. Salat malamnya kalau Ramadan tarawih. Setelah Ramadan buru-buru salat malam. Ya. 1 rakaat. Enggak apa-apa. 1 rakaat singkat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas. Boleh. Ini enggak ada 5 menit ya. Ada enggak 5 menit? Enggak ada insyaallah. Itu perlu dibiasakan. Walan taqama li nafsi min syai'in yu'ta ilaihi illa idan tahakat hurumatillah fa yakunu huwa yantaqimu lillah. Dan Rasulullah itu tidak pernah marah karena pribadinya disinggung. Pribadinya disinggung, beliau enggak marah. Kecuali ketika hal tersebut ya melampaui batas keharaman-keharaman Allah. Ya. Maka Rasulullah akan marah karena Allah. Karena mencela Rasul itu adalah larangan, maka ketika ada orang mencela Rasul itu bukan Rasulullah marah karena dirinya, tapi marah karena itu adalah hukum Allah, ya. Betapa banyak orang yang sekarang ini dia syariatnya diacak-acak, dihina, dia diam saja. Giliran pribadinya, kelompoknya, ormasnya disinggung, marah ngamuk luar biasa. Ya. Dan satu hadis ya, dengan sanadnya oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Hanyalah aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang soleh. Dari hadis ini, kebagusan akhlak pada orang Arab itu ada dan banyak. Ini membantah orang-orang liberal yang serba anti Arab. Jadi apa bahasanya kalau sekarang itu? Arabophobia. Dikit-dikit kalau ada orang jenggotan, Islam jangan Arab, kan? Dikit-dikit ada orang pecian, Islam jangan Arab, Indonesia saja. Dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang sebenarnya sangat menyinggung sekali. Ya. Maka kemudian sampai mengatakan orang Arab itu mohon maaf bejat-bejat akhlaknya. Ini sering kalimat ini seperti ini. Antum ridho, antum orang Jawa, saya orang Jawa. Ridho enggak kalau dikatakan orang Jawa itu akhlaknya bejat-bejat? Ridho enggak? Enggak ridho wallahi. Antum orang Pemalang, dikatakan orang Pemalang akhlaknya buruk-buruk, ridho enggak? Enggak ridho. Itu masalah seperti itu. Hadis ini membuktikan bahwasanya orang Arab itu akhlaknya bagus-bagus. Dibagi menjadi 2. Akhlakul hamidah wa akhlakul zamimah. Ada akhlak yang bagus. Inilah yang Rasulullah sempurnakan. Orang Arab itu jujurnya enggak ketulungan. Pantang dusta. Kalau seseorang dusta, di bangsa Quraisy dusta, bohong, apalagi dalam jual beli bohong, sudah. Dia kayak terusir dari negerinya. Sampai keturunan-turunannya, wah ini anaknya tukang dusta. ini anaknya tukang dusta, ini anaknya tukang tipu. Hati-hati, ya. Orang Arab itu jujurnya nomor satu di dunia. Gak ada orang yang sejujur orang-orang Quraisy. Sampai kepada musuh, Abu Sufyan ketika ditanya, Hirakl, jujur. Padahal musuhnya Rasulullah ketika itu. Termasuk juga, ya, menunaikan hak tetangga, bersilaturahim, pemberani, itu orang-orang Arab. Disebutkan di kitab-kitab kemuliaan orang Arab. Jadi akhlak semua, akhlak mulia semuanya yang ada di dunia ini, yang mulia itu akhlaknya orang Arab kemudian disempurnakan oleh Islam. Faham ini? Orang Jawa katanya sopan-sopannya. Wallah yang di budaya Indonesia yang sopan-sopan itu budaya Arab yang disempurnakan oleh Islam. Adapun akhlak tercelanya diharamkan oleh Islam. Membunuh anak-anak. Anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Berzina. Minum khamr. Kan diharamkan semua. Yang diharamkan-haramkan itu akhlak-akhlak tercela. Dari orang-orang Arab dan orang-orang non-Arab juga banyak. Bahkan lebih banyak. Paham ya? Kalau ada orang mabok di sini tiap malam dikritisi enggak? Kalau ada orang Arab mabok satu kali diviralin enggak? Nah itu. Ibaratnya gajah di depan mata enggak kelihatan, saking deketnya nempel jadi enggak kelihatan. Ya, saking deket nempel begini jadi enggak kelihatan sudah. Tapi yang namanya semut di seberang lautan karena pakainya teleskop ya kelihatan. Paham ya? Jadi dikatakan para ulama, seluruh akhlak mulia kita, yang kita punya akhlak mulia ini, itu semuanya akhlaknya orang Arab. Kemudian disempurnakan oleh Islam. Kejujuran, amanah, keberanian, memuliakan tamu, itu semuanya akhlaknya orang Arab. Orang Jawa lewat, Sunda lewat, Makassar, Bugis lewat semuanya. Semua akhlak yang mulia itu akhlaknya orang Arab yang disempurnakan oleh Islam. Ya, akhlak-akhlak yang tercela dari orang Arab diharamkan oleh Islam. Selesai. Paham ya? Jadi jangan dikatakan ya Arab begini-begini. Arab itu adalah kebangsaannya Rasulullah SAW. Rasulullah orang Arab, bangsa yang paling mulia, nasab yang paling terjaga, tubuh yang paling sempurna itu orang-orang Arab. Saya bukan orang Arab, tapi nabi saya itu orang Arab. Nabi kita semuanya orang Arab. Bahkan Arab itu lebih kita cintai dibandingkan suku kita sendiri. Wallahi harus demikian. Karena itu adalah kebangsaan Rasul, keluarganya Rasul, keturunannya Rasul, orang-orang Arab. Sehingga orang Arab mau kemana saja di dunia ini bukan pengungsi. Karena ini semuanya ardullah, wasi'ah. Negerinya Allah yang luas. Ya. Jadi hormatilah orang Arab karena itu adalah bangsanya Rasul, kebangsaannya Rasul. Cintailah tanah Arab karena itu adalah ahabbul bilad ila Rasulillah, negeri yang paling dicintai oleh Rasul. Cintailah. Ya, demikian semoga bermanfaat bagi kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.